بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan daurah kita mempelajari fikih kurban. Kemarin kita telah belajar syarat-syarat sahnya kurban, syarat terakhir telah kita pelajari mengenai waktu penyembelihan kurban. Sebelum kita beralih ke pembahasan berikutnya, satu masalah kami susulkan, yaitu apabila penyembelihan kurban terlewat waktunya, bukan karena sengaja. Adapun kalau sengaja, ini jelas tidak memenuhi syarat, tidak sah disusulkan di luar waktu. Tetapi apabila lewat waktu belum disembelih korbannya karena ada udzur, karena lupa, karena lupa menyembelihnya, atau tidak tahu hukum, tidak tahu ya batas waktu penyembelihan, ternyata lewat dalam keadaan dia tidak mengerti ya batas akhir waktu penyembelihan, atau qadarullah wa ma syaa fa'ala lepas hewan kurbannya, kabur ya, kemudian dicari belum ketemu sampai lewat waktu penyembelihan ya. Apabila lewat waktu karena udzur seperti yang telah dipaparkan tadi, maka sah disusulkan penyembelihannya ya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', juga dalam risalah kitab kecil beliau Ahkamul Udhiyah wa Dzakah. Dalilnya dalilnya adalah berdasarkan kias berdasarkan kias terhadap atau kias dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada orang yang tertidur atau lupa sholat hingga keluar waktu. Orang yang tertidur atau lupa sholat sampai keluar waktu. Jadi waktu pelaksanaan sholat fardu itu telah lewat karena udzur, karena dia lupa atau dia tertidur. Ketika ingat waktunya sudah lewat. Ketika terbangun waktunya sudah lewat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha. Idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Man nama an salah, barang siapa tertidur dari satu salat hingga keluar waktu, aw nasiyaha, atau dia lupa melaksanakannya hingga keluar waktu, falyusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia melaksanakannya, menunaikannya ketika dia mengingatnya, ketika dia terbangun. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah penebusnya kecuali itu, yaitu melaksanakannya. Qada'an, istilahnya qada'an, bukan adaan. Ya, qada'an, yakni di qada, di luar waktu karena udzur. Bukan adaan, bukan penunaian ya di waktunya. Sama dengan ini ya, kalau ada udzur yang telah disebutkan tadi hingga lewat waktu penyembelihan, maka sah baginya mengqada menyembelihnya meskipun sudah lewat waktu qada'an. Nah, setelah kita mempelajari syarat-syarat sahnya kurban, kita beralih mempelajari memilih kurban yang paling utama, yang afdal, agar pahalanya lebih besar. Anda lanjut? Nah, masalah apa kriteria hewan kurban yang afdal, yang lebih utama dipilih? Tinjauannya ada dua, bi'tibaril jinsi wa bi'tibaris sifah. Bi'tibaril jins, tinjauan terhadap jenis hewannya, jenis hewan yang dipilih sebagai kurban. Yang mana yang afdal dari bahimatul an'am yang telah kita pelajari? Ya, untakah, sapikah, atau domba, ataukah kambing biasa? Itu tinjauan terhadap pilihan jenisnya. Kemudian bi'tibaris sifah, tinjauan terhadap sifat, ya, sifat hewan kurban itu, sifatnya, keadaannya, keadaan hewan kurbannya. Ditinjau dari segi jenis, pada madhab Ahmad Asy-Syafi'i Abu Hanifah dan Daud Al-Zahiri, pada madhab Ahmad Asy-Syafi'i Abu Hanifah dan Daud Al-Zahiri, madhab Al-Zahiriyah, yang paling utama adalah unta, seekor unta kemudian seekor sapi, kemudian seekor domba, kemudian seekor kambing biasa. Yakni dengan satu pemilik. Ya. Seekor onta oleh seorang pemilik yang berkurban. Kemudian urutan kedua seekor sapi dengan seorang pemilik untuk berkurban. Kemudian seekor domba dengan seorang pemilik. Ini jelas, begitu pula kambing biasa. Ya, karena tadi kita pelajari bahwa domba dan kambing biasa pemiliknya hanya boleh, ya, syaratkan hanya satu, tidak boleh lebih dari itu. Adapun onta dan sapi bisa berserikat sampai 7. Ya, jadi onta paling utama kalau memang pemiliknya satu. Kemudian sapi kalau memang pemiliknya satu. Kemudian domba, kemudian kambing biasa. Ya, alasannya karena lebih besar manfaatnya. Unta lebih besar manfaatnya ketimbang sapi, domba, dan kambing biasa. Ya. Sapi lebih besar manfaatnya ketimbang domba dan kambing biasa. Domba lebih besar manfaatnya ketimbang kambing biasa. Yakni ditinjau dari segi manfaatnya, juga ditinjau dari segi banyaknya daging, dan ditinjau dari mahalnya harga. Ya. Jadi urutan yang kita dengar, ya, berdasarkan manfaatnya lebih besar, dagingnya lebih banyak, harganya pun lebih mahal. Ya. Adapun jika onta itu atau sapi itu diperserikatkan, ya, bersekutu 7 orang, berserikat 7 orang memilikinya untuk kurban, maka seekor domba atau kambing biasa afdhal. Seekor domba atau kambing biasa afdhal daripada 1/7 bagian dari sapi atau unta. Difahami ini? Di sana ada hadis dijadikan oleh mereka, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaihi tentang keutamaan bercepat-cepat bersegera ke masjid untuk menghadiri Jumat, ya. Barang siapa mandi di hari Jumat, ya, seperti tata cara mandi untuk mengangkat janabah, kemudian dia bersegera berangkat, ya, di awal waktu, maka seakan-akan dia mempersembahkan seekor unta. Ya, barang siapa berangkatnya di waktu yang kedua, seakan-akan mempersembahkan seekor sapi. Yang berangkatnya di waktu ketiga, seakan-akan mempersembahkan seekor kabsh akron, kibas yang bertanduk, yakni domba besar yang bertanduk, ya, dan seterusnya. Hadis berdasarkan untuk urutan yang disebutkan di sini, ya, tampak, ya, bahwa mempersembahkan seekor unta afdal daripada mempersembahkan seekor sapi, ya, afdol daripada mempersembahkan seekor domba. Nah, ini dijadikan dalil oleh mereka. Nah, ini hukum ini pada kurban, begitu pula pada haji, pada hewan haji yang dipersembahkan, ya, karena Allah Subhanahu wa Taala di tanah haram untuk ya haji. Nah, tersisa pembahasan bagaimana dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Anas muttafaq alaih dan pada hadis Aisyah, ya, riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyembeli domba. Ya. Tidakkah ini menjadi dalil bahwa domba, seekor domba afdal daripada seekor sapi? Ini butuh jawaban. Nah, karena Imam Malik mengatakan domba afdal berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal daripada sapi. Tapi jumhur ulama Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, Adz-Dzahiriyah, mereka menjawab itu dengan mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pada amalan itu menyembeli domba, bukan sapi, bukan unta, ya, dikarenakan untuk menunjukkan bahwa boleh, ya, untuk menunjukkan boleh seorang kepala rumah tangga menyembeli seekor domba, ya, seekor kambing dalam ini domba untuk dirinya dan keluarganya. Atau dikarenakan ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam tidak berhasil mendapatkan unta atau sapi sehingga ya memilih domba. Yang jelas hadis Abu Hurairah muttafaq alaih tentang bersegera datang ke masjid yang telah kita dengar tadi, yang datang di awal waktu seakan-akan dia mempersembahkan unta, di waktu kedua seakan mempersembahkan sapi, di waktu ketiga mempersembahkan seakan mempersembahkan domba. Ini menunjukkan urutan afdholiyah. Nah, karena yang datang cepat di awal waktu pahalanya lebih besar bagaikan mempersembahkan unta dan seterusnya kita dengar tadi, ya. Dan hadi, persembahan hadi sama dengan udhiyah. Nah, sama dengan udhiyah. Wallahu a'lam. Kecuali apa tadi? Ya, jika dibandingkan 1/7 unta atau 1/7 sapi, maka afdal 1 ekor domba atau 1 ekor kambing. Nah, ini tinjauan jenis. Yang kedua tadi tinjauan apa? Sifat. Keadaan, sifat. Nah, keadaan hewan kurban itu. Nah, ditinjau dari sifat hewan kurbannya, maka kriteria yang afdol adalah al-asmanu al-aktharu lahman. Yang paling gemuk dan paling banyak dagingnya. Itu kriteria pertama. Kriteria yang kedua, al-akmalu khilqatan. Al-akmalu khilqatan. Yang lebih sempurna, lebih sempurna fisiknya. Lebih sempurna fisiknya, tanduknya lengkap. Ya. Fisiknya tidak ada cacat sama sekali paling bagus fisiknya. Naam. Al-ahsan, kriteria yang ketiga, al-ahsanu manzaran. Al-ahsanu manzaran. Yang paling bagus tampilannya. Paling bagus tampilannya. Paling bagus dipandang warnanya. Paling menarik. Nah, dalilnya adalah hadis Anas. Dalilnya adalah hadis Anas. Muttafaq alaih. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini akronaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih korban berupa dua ekor domba besar. Kabsh itu domba besar. Jadi kabsh itu kata ulama domba yang ukurannya besar. Ini menunjukkan bahwa semakin gemuk, semakin besar, semakin banyak dagingnya, semakin afdal. Amlahain, warnanya dari segi warna putih bercampur hitam, tapi putihnya lebih banyak. Katakan warnanya putih, ada titik-titik warna hitam campurannya. Nah, indah. Akronain, bertanduk, dua tanduknya lengkap, sempurna. Nah, ini dalil yang paling sempurna fisiknya. Lebih afdal. Begitu pula hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin akran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Nabi Alaihissalam pernah menyembelih hewan kurban. Beliau memerintahkan dihadirkan hewan kurbannya berupa kabis, yakni domba besar yang lengkap tanduknya. Yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin, maksudnya di sekitar mulutnya ada warna hitam. Jadi domba itu warnanya putih. Kemudian di lingkaran mulutnya ada warna hitam. Di lingkaran matanya ada, di sekeliling matanya warna hitam. Biasanya orang istilahkan berkacamata ya. Nah, dan di kaki-kakinya ada warna hitam. Anak ketua ini supaya terbangun yang mengantuk. Nah, baik. Ini diantara dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama. Di sana juga ada hadis yang lain. Tetapi kita cukupkan dengan apa yang kalian dengar. Kita beralih ke pembahasan berikutnya. Sebelum beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu diharamkan bagi orang yang telah berniat untuk berkurban jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tidak untuk keluarganya, ini hanya khusus pemilik kurban itu, menurut pendapat yang rajih, diharamkan baginya secara khusus untuk memotong, mengambil dari rambutnya, kulitnya, dan kukunya. Sebelum kita beralih ke pembahasan itu, satu masalah, mumpung anda ingat, dan ini sudah ada yang menanyakannya, tentang apakah ada hadis dari Nabi SAW yang menerangkan tentang keutamaan kurban. Jawabannya, tidak ada hadis yang sahih atau hasan, tidak ada hadis yang sabit yang benar dari Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keutamaan berkurban. Yang ada adalah perintah berkurban dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban. Sebenarnya sudah kita lewati pembahasannya di awal. Adapun mengenai keutamaan ya, pahala yang diraih oleh orang berkurban, ana nukilkan di sini keterangan Ibnu al-Arabi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi. Bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi tidak pakai al, Ibnu Arabi tanpa al, maka itu zindiq, kafir. Imamnya Wahdatul Wujud. Imam, ya, golongan ekstrim sufi yang berkeyakinan Wahdatul Wujud, bahwa wujud semuanya satu, wujudnya Allah, dan ini adalah kekufuran. Nah, itu Ibnu Arabi. Ya, sekarang dinukil ini alim, yaitu Ibnu al-Arabi, pakai al, Ibnu al-Arabi. Jangan sampai salah. Ya. Dalam syarah Sunan At-Tirmidzi. Kata Ibnu al-Arabi, "Laisa fi fadlil udhiyyati haditsun sahihun." Laisa fi fadlil udhiyyati haditsun sahihun. Tidak ada satupun hadis yang sahih berbicara tentang keutamaan, tentang pahala yang diraih oleh orang yang berkorban. Dan kalam Ibnu al-Arabi dalam syarahnya terhadap Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, dinukil oleh penulis Tuhfatul Ahwadi yang merupakan syarah Sunan At-Tirmidzi yang datang berikutnya. Nah, Al-Albani rahimahullah, Al-Imam Al-Muhaddis Al-Albani rahimahullah, Imam Ahli Hadis di abad ini, telah menyebutkan sejumlah hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan, tentang pahala yang diraih oleh orang yang berkurban dalam kitabnya yang sudah masyhur, yaitu Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifah wal Mawdu'ah wa Athariha fil Ummah. Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifah wal Mawdu'ah wa Athariha fil Ummah. Ya, rangkaian hadis-hadis dhaif dan palsu, hadis-hadis lemah dan palsu, dan pengaruhnya terhadap umat. Beliau menyebutkan sejumlah hadis itu, dan beliau mentahkiknya, menelitinya, dan menerangkan kelemahan-kelemahannya, bisa dilihat pada jilid 2 halaman 12 sampai halaman 16. Jilid 2 dari Al-Da'ifah, jilid 2 halaman 12 sampai halaman 16. Di antara hadis tersebut yang disebutkan dan dida'ifkan oleh Al-Bani rahimahullah adalah hadis dengan nomor 526. Hadis dengan nomor 526, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min irhaqi ad-dam. Tidak ada amalan Bani Adam yang dilakukannya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penyembelihan daripada amalan berkurban di hari itu. Itu yang paling dicintai. Begitu bunyi hadisnya. Innahu, kelanjutan hadisnya. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya karena besarnya keutamaan berkorban pahalanya nanti di hari kiamat, dia akan datang di hari kiamat nanti, dibangkitkan di hari kiamat, datang dan akan menyertainya tanduk-tanduk hewan korbannya, rambut-rambutnya ikut menyertainya, bulu-bulunya ikut menyertainya, bulu-bulu hewan korbannya itu, dan ya, kuku-kukunya ikut menyertainya dari kiamat. Ini salah satu contoh hadis yang lemah tersebut, ya, hadis Aisyah dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis ini bukan cuma dhaif, bukan cuma lemah, tapi dhaifun jiddan. Sangat lemah. Sangat lemah. Dan kata Al-Albani rahimahullah, tingkat kelemahan hadis-hadis tersebut yang isinya tentang pahala khusus, tentang keutamaan berkorban, tingkat kelemahannya adalah syadidatul dha'f. Sangat lemah. Kelemahannya keras. Bahkan sebagiannya maudhu', sebagiannya palsu. Sehingga tidak bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi apa yang mungkin sering kita dengar disampaikan oleh sebagian penceramah, di antaranya hadis yang kita dengar tadi bahwa nanti di hari kiamat bangkit, ya, akan disertai oleh bulu-bulunya sekian banyak, ya, dan yang lainnya semisalnya dari keutamaan khusus, pahala khusus, itu semua tidak benar. Nah, sudah kita dengar keterangan ahli hadis dari Ibnu al-Arabi, ya, dan di masa ini Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi wa jami'an. Ini sebagai tambih, sebagai peringatan. Jadi yang menjadi dalil dalam hal ini adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu adalah amalan sunnah muakkadah, sebagaimana telah kita pelajari, sunnah yang sangat dianjurkan tentunya, ya, memiliki pahala yang besar bagi yang ikhlas. Bagi yang ikhlas hanya berharap wajah Allah SWT, hanya berharap pahala dari Allah SWT di akhirat, dan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Beramal dengan sunnah Nabi SAW, ya, memenuhi syarat-syaratnya, sah di sisi Allah SWT, diterima sebagai kurban. Apalagi jika na'am memilih yang terafdal dari hewan kurban, tinjauan terhadap jenisnya ataupun tinjauan terhadap sifat hewan kurban yang dipilihnya, ya. Kita beralih ke pembahasan yang lain, apa yang sudah disyaratkan sebelumnya, yaitu hukum yang terkait dengan al-mudahhi, hukum yang terkait dengan orang yang telah berniat untuk berkurban. Masalah ini berpijak pada hadis yang telah disebutkan di awal, ya, di awal daurah, yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha riwayat Muslim. Idza dakhalatil ashr wa rada ahadukum ay yudhhiya fala yamassanna min sha'rihi wa basharihi shay'a. jika telah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Pada riwayat yang lain, riwayat Muslim yang lainnya, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah muncul, yaitu diamati di akhir bulan Dzulqa'dah. Ya. Diamati di malam yang berkemungkinan itu malam 30 Dzulqa'dah atau sudah malam 1 Dzulhijjah. Jika kalian pada pengamatan itu melihat hilal Dzulhijjah yang berarti Dzulqa'dah sudah berakhir meskipun 29, karena bulan, ya, bulan itu berdasarkan kalender Hijriyah merupakan kalender Islami, terkadang 29, terkadang 30. Yang menentukan adalah terlihatnya hilal bulan berikut. Jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, berarti sudah star bulan Dzulhijjah, sudah tanggal 1 Dzulhijjah, berarti sudah ini yang dimaksud, sudah mulai masuk rangkaian 10 hari awal Dzulhijjah. Ya. Yang puncaknya 10 hari itu puncaknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah nanti yang merupakan hari Idul Adha dan hari dimulainya penyembelihan. Nah, jadi jika sudah masuk awal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhahiyah, dan salah satu dari kalian telah berkeinginan, telah berniat untuk berkurban, fala yamassanna min sya'rihi wa basharihi syai', maka jangan sama sekali menyentuh, yakni mengambil, memotong, ya, dari rambutnya, dari kulitnya sedikit pun. Dan lihat Muslim yang lainnya, idza ra'aytum hilal al-hajjah wa ra'aytum ayudhahiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaknya dia, ya, menjaga, menahan diri dari rambutnya dan kukunya. Jangan dipotong, yang diambil. Jadi tersimpulkan dari hadis ini, pertama, hukum itu mulai berlaku tanggal 1 Dzulhijjah bagi orang yang sudah berniat berkurban sebelumnya. Sudah berniat berkurban sebelumnya, kemudian masuk 1 Dzulhijjah, maka hukum itu mulai berlaku padanya. Sebelum masuk 1 Dzulhijjah, meskipun dia sudah berniat sebelumnya, tapi 1 Dzulhijjah belum masuk, maka belum berlaku hukum itu. Begitu pula sebaliknya, sudah masuk 1 Dzulhijjah, tapi dia belum berniat berkurban. Belum ada niat berkurban. Munculnya niat berkurban, misalkan tanggal 2 Dzulhijjah, atau misalkan tanggal 7 Dzulhijjah, baru berniat, maka ketika dia mulai berniat, di situ baru start hukum itu padanya. Jadi jika sebelum dia berniat berkurban, sudah tanggal 1, tanggal 2, dan dia memotong kukunya, dia mencabik kulitnya yang ada di telapak kakinya misalkan, atau dia memotong rambutnya atau kumisnya, ya, kalau memotong jenggotnya haram, meskipun tidak berniat untuk berkurban. Nah, karena jenggot harus dipelihara, ya, untuk menyelisih majusi. Nah, untuk menyelisih orang-orang kafir, perintah Nabi SAW. Baik. Asalkan dia memang belum berniat, meskipun sudah melewati 1-2 Dzulhijjah, tapi dia belum berniat, maka tidak mengapa, karena belum terkena hukum. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Jika telah masuk 1 Dzulhijjah dan salah satu dari kalian sudah berniat. Nah, berarti startnya hukum itu kalau sudah berniat. Ya. Apa saja hukum-hukum itu yang tidak boleh dipotong, tidak boleh diambil? Rambutnya umum seluruhnya, mulai dari rambut kepala sampai bawah. Ya. Yang biasanya bahkan termasuk sunnah para nabi, ya, rambut-rambut yang tersembunyi untuk dibersihkan, gitu, rambut ketiak dicabut, ya, rambut kemaluan dicukur. Nah, tidak dibiarkan tanpa dibersihkan melewati 40 hari. Ya, ini sunnah. Sunnah Nabi SAW, sunnah para Nabi dan Rasul. Ya. Begitu pula kuku. Ya, sama dengan itu. Sunnah para Nabi. Nah, sama dengan tadi. Dipotong, dipendekkan. Nah. Kumis juga begitu. Kalau sudah melewati, jangan dibiarkan melewati bibir atas. Nah, dimakruhkan melewati bibir atas. Kalau sudah melewati, dirapikan. Nah, ya. Tetapi ketika seseorang berniat berkorban dan sudah masuk satu tul hijjah, dia terkena hukum ini. Tidak boleh ada sedikit pun dari rambutnya yang dia potong. Rambut kepalanya dan yang lainnya kita dengar. Tidak boleh ada yang dia potong dari kukunya. Tidak boleh ada yang dia potong atau dia cabik dari kulitnya. Biasanya telapak kaki itu yang biasanya mengasihkan itu dicabik. Nah, tidak terasa duduk dicabik. Ya. Semakin dicabik semakin rusak kata Ibn Utsaimin. Ketika saya ingin semakin dicabik telapak kaki itu yang biasanya pecah tebal terus pecah, semakin dicabik semakin rusak. Jadi biarkan aja. Nah, yang terkait dengan hukum ini tadi, ya masalah yang disinggung. Nah, Nabi Rasulullah mengatakan, "Fala, maka jangan." Jangan di sini apakah haram atau makruh? Ada dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Yang rajih, insyaallah taala, pendapat yang mengatakan haram. Pendapatnya al-Imam Ahmad dan sahabatnya Ishaq bin Rahawi. Dan pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah. Pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah. Pendapat ini yang didukung oleh Ibnu Qayyim. Pendapat ini yang didukung oleh Ibnu Qayyim. Pendapat ini pula yang didukung oleh Ibn Utsaimin. Pendapat ini juga yang difatwakan oleh Al-Lajna Ad-Daimah yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz. Kenapa pendapat ini yang terkuat? Berdasarkan kaidah usuliyah di dalam menyimpulkan satu hukum dari dalil, apabila datang larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hukum asal larangan itu adalah haram. Sampai kita menemukan dalil yang setanding dengannya, yang mampu menggesernya keluar dari hukum asal tadi ke hukum lain yang hanya menunjukkan bahwa itu dimakruhkan. Kalau dimakruhkan, apabila itu dilanggar, berarti tidak berdosa kan? Tetapi apabila itu ditaati karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Ya. Kalau itu dilakukan dalam keadaan tidak tahu ilmu, cuma ya dia tidak sempat saja mencukur, tidak sempat memotong, tapi dia tidak ada niat untuk melaksanakan syariat karena dia tidak tahu ilmunya, ya tidak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Di sinilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Orang yang punya ilmu beramal dengan ilmunya, dengan niat, maka dia dapat pahala. Boleh jadi ada seseorang yang selama itu dia benar berkorban dan dia tidak tahu ilmu tadi, tapi selama itu dia tidak sempat karena sibuk ini dan itu, tidak sempat ada ada yang dipotong dari hal yang terlarang. Jadi tidak ada niat beramal dengan itu, karena dia tidak tahu, dia tidak ada pahala dari segi itu yang dia dapatkan. Sementara orang yang mengilmu ini, dia memang menjaga untuk tidak memotong, tidak mengambil, karena dia tahu ilmunya dengan niat menaati Allah, maka dia dapat pahala. Innamal amalu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Hanya sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan masing-masing orang mendapatkan ganjaran sesuai niatnya. Kalau tidak ada niat, ya tentunya tidak ada yang dia dapatkan. Nah, kita kembali. Kalau dikatakan haram, berarti kalau dilanggar dalam keadaan secara sengaja melanggarnya, sudah tahu ilmunya, tidak ada udur, maka dia berdosa. Coba kita cari apakah ada dalil di sana yang mungkin menggeser ke hukum makruh. Seperti kata jumhur yang mengatakan hanya makruh. Al-Imam Syafi'i dengan kehebatan fikih beliau, sang mujaddid rahmatullah alaih, mencoba menggeser hukum pengharaman yang ditunjukkan oleh hadis tadi ke hukum makruh, berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim hewan haji, ya, persembahan. Karena Allah SWT sebagai hadi dikirim ke tanah haram. Ya, ada istilah hadi. Hadi itu, ana perkenalkan sedikit, istilah hadi, hadiyun, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walas syahrul harama walal hadiya walal qalaida. Al-ayah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menghalalkan syiar-syiar Allah SWT yang memiliki kemuliaan kehormatan, ya, yang diharamkan oleh Allah, apa yang diharamkan Allah, jangan kalian langgar, jangan kalian halalkan apa yang diharamkan Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah walas syahrul haram, dan jangan pula kalian, ya, melanggar, menghalalkan apa-apa yang dilarang di bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram. Kita sekarang di bulan haram, ya. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Itu empat syahrul haram, yakni al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram yang dilarang berperang di situ. Ya, dilarang melakukan kedzaliman-kedzaliman. Ya. Karena tingkat dosanya lebih besar daripada yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Walal hadi. Dan jangan pula kalian menghalalkan al-hadi. Apa ini maksudnya al-hadi? Nah, ini al-hadi khusus di tanah haram. Khusus di tanah haram. Dan secara khusus untuk orang yang berhaji dan berumrah, ya, mereka terkena syariat hadi, persembahan di tanah haram sana. Ya, kalau orang berhaji dengan sistem tamattu', ya, berdasarkan nas dalam Al-Quran, maka dia wajib mempersembahkan hadi syukron, kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan satu kali safar dia meraih dua ibadah, haji dan umrah sekaligus. Tamattu', sampai di sana umrah langsung, tahallul menunggu sampai, ya, 8 Dzulhijjah, kemudian ihram lagi untuk haji. Satu safar dapat dua ibadah, tamattu', umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian lanjut haji di waktunya. Sebagai wujud kesyukuran kepada Allah, wajib menyembelih haji. Ya. Syarat-syaratnya yang telah kita pelajari pada pembahasan kurban sama, kecuali waktu penyembeliannya. Naam. Ini globalnya. Naam. Begitu pula yang berhaji kiron. Begitu pula yang berhaji kiron. Ya, digandeng haji dan umrah. Berdasarkan kias. Ya. juga terkena kewajiban persembahkan hadiah. Nah, dan di sana ada yang disunnahkan yang sifatnya tidak wajib, disunnahkan ya mempersembahkan hadiah di tanah haram. Ya, sunnah semakin banyak semakin bagus. Nabi SAW pernah mempersembahkan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Tatawu. Ya, sunnah. Nah. Nah. Di sini pada hadis Aisyah, Nabi SAW, Aisyah meriwayatkan Nabi pernah mengirim hadi. Sudah kenal tadi apa hadi? Hadi ya. Hadi tempatnya di mana? Di tanah haram, di Makkah. Dan nanti dibagikan dagingnya ke fuqara masakin sekitar tanah haram. Nah, Nabi SAW pernah kata Aisyah mengirim persembahan hadi untuk disembeli di tanah haram. Ya. Dikirim, dititip lewat Abu Bakar As-Siddiq. Dititip melalui Abu Bakar As-Siddiq yang berangkat. Ketika itu Nabi Islam tidak berangkat, Nabi di Madinah. Yang berangkat ke Makkah adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka hadi persembahan hadi Nabi Islam dititip ke Abu Bakar yang bawa ke sana ke tanah haram. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Falam yahrum 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un ahallahu Allahu lahu hatta nahara al-hadi." Ya. Maka tidak ada hal-hal yang haram atas Rasulullah SAW sedikit pun yang Allah halalkan baginya, tidak ada yang ya diharamkan atas dirinya ketika itu sampai hadinya disembelih. Al-Imam Syafi'i mencoba berdalil dengan hadis ini dan mengatakan ini dalil. Nabi SAW pernah mengirim hadi, persembahan hadi, dan hadi semakna dengan hewan kurban. Hadi untuk yang di Makkah, ya di tanah haram sana, adapun kurban di luar Makkah. Nah, kurban yang kita kenal ini di luar tanah haram. Ya. Ternyata di situ Nabi SAW tidak ada sesuatu yang diharamkan atas dirinya. Berarti tidak mengharamkan atas dirinya mencukur rambutnya dan seterusnya, kata Syafi'i rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa larangan pada hadis tadi hanya bersifat makruh, karena hadis ini menunjukkan Nabi SAW tidak mengharamkan atas dirinya hal tersebut. Tetapi itu dibantah oleh ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tahdzibus Sunan, Tahdzib Sunan Abi Dawud. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan orang yang paling beruntung dengan hadis Ummi Salamah, ya, yang melarang mengambil dari rambutnya, kulitnya, dan kukunya ketika sudah berniat untuk berkorban jika sudah masuk satu hijjah, yang paling beruntung mengamalkan hadis itu adalah orang-orang yang mengambil lahiriah hadis tersebut, ya, dengan mengatakan haram. Dikarenakan hadis itu sahih dalam Sahih Muslim dan tidak ada hadis yang bertentangan dengannya. Adapun hadis Aisyah yang kita dengar tadi yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, hadis itu hanya menunjukkan bahwa orang yang mengirim hadis, ya, orang yang mengirim hadis, ingin mengirim hadis untuk dipersembahkan, ya, karena Allah SWT di sana di tanah haram, ya, dan dia tetap tinggal di tengah-tengah keluarganya, di tempat tinggalnya. Dia tidak ikut berangkat ke tanah haram, tapi mengirim hadinya. Ya. Maka dia bermukim di tengah-tengah keluarganya sebagai orang yang halal, tidak terkena hukum ihram. Tidak berihram. Ya, dia tidak muhrim. Muhrim itu orang yang berihram. Jadi muhrim itu bukan mahram. Hah? Mahram lain lagi. Kalau mahram itu terkait dengan laki-laki dan wanita, mahram. Haram atau bukan. Nah, kalau muhrim artinya orang yang berihram. Orang yang bermaksud berhaji atau berumrah, kalau sudah melewati sampai di miqat, kalau sampai di miqat, maka tidak boleh melewati miqat dalam keadaan halal. Jika sudah di titik miqat, maka dia harus berihram di situ. Sudah berniat berhaji atau berniat umrah, dan dia berihram dari situ. Nah, ya, oleh karena itu keliru besar jamaah haji yang berangkatnya melewati negeri Yaman, melintas di atas Dzulhulaifah, melintas di atas Yalamlam, ya, melintas di atas Yalamlam dalam keadaan tidak berihram, dan berihramnya di Jeddah. Ini melanggar, harus bayar dam. Nah, adapun yang kloternya lewat Madinah, Dzulhulaifah bir Ali, tidak masalah. Nah, tapi yang melintasnya, berangkatnya belakangan biasanya, kloter terakhir, itu melintas di atas ya Yaman, melewati Yalamlam. Ya, dalam keadaan itu miqat bagi yang melintasi Yaman di atas Yalamlam, itu miqat bagi yang melintasinya. Jika tidak berihram ketika melewatinya, maka berarti dia sudah melanggar, wajib bayar dam. Dam semacam haji, tapi istilahnya dam kafarah, penebus, karena meninggalkan kewajiban. Nah, adapun berihram di Jeddah, Jeddah bukan miqat, itu fatwa yang batil. Nah, sudah lewat miqatnya. Naam. Itu yang dimaksud ihram, penggambaran tentang ihram ya. Nah, ini tambih, barangkali ada yang mau naik haji tahun ini. Hah? Barangkali ada yang mau berhaji. Hati-hati kalau lewatnya Yaman, Yalamlam, itu ada pengumuman kok itu. Ada informasi dari pihak pilot. Beberapa menit lagi kita akan melintasi miqat Yalamlam. Siap-siap. Pas melintas akan disampaikan. Sekarang kita melintas. Segera berniat di situ. Jadi persiapan sebelumnya memakai pakaian ihramnya. Persiapan sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud ihram ya. Kalau sudah berihram, maka hal-hal yang tadinya halal bagi seseorang menjadi haram saat berihram. Ya. Ada yang terkait bagi laki-laki, ada yang terkait dengan pakaian. Pakaian-pakaian seperti ini sudah tidak boleh dikenakan. Ya. Ada pakaian ihram khusus. Setelah itu tidak boleh lagi memakai minyak wangi, tersentuh minyak wangi, dan itu ada pembahasan tersendiri. Ya. Itu yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di sini. Nabi alaihi wasallam tidak berangkat, tetap di tengah-tengah keluarganya, tetap berada di Madinah. Hajinya saja yang dikirim lewat Abu Bakar. Jadi dia tidak berihram. Karena tidak berihram, maka hal-hal yang haram bagi orang yang berihram, bagi Nabi tidak. Karena tidak berihram, itu yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, demi membantah sebagian salaf, ya, ketika berfatwa bahwa orang yang mengutus, mengirim haji dari tempat tinggalnya, dia tidak berangkat ke Makkah tapi mengirim haji, maka dia terkena hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram. Ya. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berfatwa demikian. Berita ini, fatwa Ibnu Abbas, disampaikan ke Aisyah bahwa Ibnu Abbas berfatwa. Sebagaimana pada sebagian riwayat hadis ini disampaikan fatwa Ibnu Abbas kepada Aisyah bahwa kalau orang mengirim hadi dari tempat tinggalnya, dia tidak berangkat tapi mengirim hadi, maka dia terkena konsekuensi ihram. Maka Aisyah radhiyallahu anha membantah Ibnu Abbas dengan hadis ini tadi. Bahwa itu tidak benar. Nabi SAW pernah mengirim hadi. Ternyata Nabi tidak mengharamkan sesuatu atas dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh orang-orang yang berihram, tetap halal. Nah, jadi hadis tadi tidak ada kaitannya dengan kurban, ya, tidak ada kaitannya dengan kurban. Itu masalah lain dimaksud Aisyah. Oleh karena itu, dengan demikian gugur pendalilan al-Imam Syafi'i, ijtihad beliau dalam hal ini kurang tepat, rahimahullah. Maka, ya, pendapat al-Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawi dan yang lainnya dari kalangan tabi'in, yaitu Sa'id ibn Musayyib dan gurunya al-Imam Malik yaitu Rabi'ah Ar-Ra'i, Ya, dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah mengambil lahiriah hadis bahwa haram. Haram. Setelah kita mengetahui ilmunya ini, maka jangan melanggar ini. Karena melanggar ini berarti berdosa. Nah, adapun keluarganya, keluarga orang yang berniat berkorban, ahlu baiti, ya, kita kan sudah mempelajari ya, bahwa satu korban pemiliknya adalah kepala rumah tangga yang berkorban, ya, dia pemiliknya. Tapi korban itu untuk dia dan seluruh anggota keluarga yang tergabung dalam rumah tangganya dinafkahi olehnya, ya, dan itu termasuk dalam bab memberi nafkah yang ma'ruf. Nah, untuk mereka. Keluarganya itu tidak terkena konsekuensi hukum ini. Tidak terkena hukum ini. Ya. Keluarganya tidak terkena hukum ini. Nah. Karena alasannya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak melarang keluarganya ya melakukan itu. Padahal Nabi SAW kita tahu setiap tahun seperti kata Ibnu Qayyim menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya. Dan Nabi SAW tidak melarang keluarganya dari hal-hal tersebut. Ya. Oleh karena itu yang rajih hukum ini hanya terkait dengan pemilik kurban itu. Adapun keluarganya tidak terkena hukum ini. Ya, al-lajnah da'imah di antara yang merujukkan ini adalah Ibnu Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti, juga al-lajnah da'imah dalam fatawa al-lajnah. Dalam fatawa al-lajnah. Nah. Al-lajnah da'imah yang diketahui oleh Ibnu Baz juga mengingatkan bahwa hukum ini berlaku bagi orang yang berniat berkorban meskipun hewan korbannya diwakilkan kepada orang lain. Meskipun hewan korbannya diwakilkan kepada orang lain untuk mengurusi penyembelihannya. Tapi hukum itu tetap terkait dengan dia. Ya, adapun wakil yang mewakili maka tidak terkena hukum. Yang terkena hukum adalah orang yang memiliki hewan kurban itu yang berniat ya menjadikannya kurban atas namanya. Nah, berikut yang terkait dengan ini yaitu Apabila seseorang melanggar hukum ini, sudah kita dengar yang rajih haram, maka dia berdosa. Apakah ada fidyah yang harus dia tebus? Kalau orang berihram, melanggar hal-hal yang diharamkan, misalkan, ya, mencukur rambutnya, ya, ada fidyahnya kan? Nah. Apakah orang yang melanggar hal-hal yang diharamkan ini juga ya, pada kurban? Apakah juga terkena fidyah? Yang rajih tidak. Tidak bisa disamakan dengan pelanggaran ihram secara kias. Menurut pendapat yang benar dalam masalah ini. Seperti kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, barang siapa melakukan itu cukup baginya istighfar. Nah, cukup baginya istighfar. dan tidak ada fidyah. Nah, bahkan di sini Ibnu Qudamah menukil bahwa ini ijma', kata Ibnu Qudamah, barang siapa melanggar, ya, dia misalkan melanggar secara sengaja tanpa ada uzur, dia memotong rambutnya atau memotong kukunya, maka hendaknya dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas pelanggaran itu, dan dia tidak terkena fidyah, ya, menurut ijma', kesepakatan ulama. Nah, dari keterangan-keterangan tadi, kami selalu mengikutkan jika tidak ada udzur, jika tidak ada udzur, dia sudah tahu ilmunya, dia sengaja. Karena apabila itu dilakukan karena ada udzur, maka itu tidak mengapa. Nah, anda bacakan di sini keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Kata beliau, "Lakin law annahu inkathara adh-dhufru," tetapi seandainya kukunya patah misalkan. Dia jalan terbentur batu. Patah kukunya. Nah, wa ta'adza bihi, dan dia terganggu oleh kukunya yang patah ini, sakit. Ya. Sakit, ya. Tersentuh sakit. Supaya tidak kesakitan, bagaimana caranya? Dipotong, dihilangkan. Nah, fayajuzu ayuzilal juz alladhi yahsul bil adiyah wa la sya'a alai. Maka boleh baginya menghilangkan bagian kukunya yang, ya, patah itu tadi untuk menghilangkan gangguan yang menyakitkannya dan tidak ada, ya, dosa atasnya. Wa kadzalika, demikian pula law saqata fi 'ainihi sya'ratun. Begitu pula kalau di matanya ada bulu mata yang lepas misalkan, ya, atau patah, tapi menggelantung di situ, menusuk-nusuk mata, biji mata, ya, dan itu sakit kan. Aw nabata fi dakhiri al-jafni sya'run tata'adza bihi al-ain, atau di dalam kelopak, ya, di balik kelopak matanya itu ada rambut yang tumbuh yang menusuk ke biji matanya. Nah, fa akhadahu bil minqash jaiz. Kemudian dia memotongnya dengan gunting agar tidak kesakitan, itu boleh dan tidak dianggap melanggar. Li'annahu lidaf'i adha, karena itu dilakukan untuk menghilangkan gangguan yang menyakitkannya. Begitu pula kita akan beliau dalam ahkamul udhiyah, kata beliau, wa idza, ini lebih lengkap lagi, wa idza akhadha min dzalika nasiyan aw jahilan. Jika dia melakukan hal itu, ya, memotong kuku atau yang lainnya dalam keadaan lupa hukum, dia sudah tahu tapi lupa, dia tidak sadar, au jahilan, atau memang tidak mengerti hukum, belum tahu ilmunya, au saqata sya'ru bila qasdin, atau ada rambut yang jatuh tanpa sengaja, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Wa in ihtaja ila akhdhihi falahu akhdhuhu, jika dia butuh mengambilnya maka boleh mengambilnya, wala syai'a alaih, dan tidak ada dosa atasnya. Misal, contoh, butuh yang dimaksud contohnya, ayyan katsira dhufruhu fayu'dhihu fayaqussahu. Misalkan kukunya patah, kemudian mengganggunya sakit, kemudian dia memotongnya seperti sudah kita lihat tadi. Nah, dan seterusnya, sama contohnya tadi, rambut tadi di mata. Nah, itu udhur. Difaham ini? Terakhir, apabila, yakni kapan hukum ini berakhir? Ya, kapan hukum ini berakhir? Hukum ini berakhir dengan dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, Jadi jika dia menyembelih hewan kurbannya tanggal 10 Dzulhijjah, hari Id, maka hari itu berakhir hukum itu. Ya, setelah dia menyembelih, maka dibolehkan baginya melakukan hal-hal tersebut. Kalau dia tunda sampai hari berikutnya, ini tanggal hari-hari tasyrik, tanggal 11 Dzulhijjah, ya, tanggal 11 Dzulhijjah, kemudian dia menyembelihnya, berarti tanggal 10 Dzulhijjah dia masih terkena hukum, belum boleh. Tanggal 11 Dzulhijjah dia menyembeli kurbannya, di situ baru berakhir. Dan seterusnya. Intinya, hukum itu berakhir ketika dia sudah menyembeli hewan kurbannya atau disembelihkan oleh wakilnya. Nah, apabila hewan kurbannya sudah disembeli, apakah disunnahkan bagi dia untuk memotong rambutnya seperti orang yang berihram? Kalau sudah tahallul, potong rambut atau cukur, apakah juga begitu? Ya, ini diperselisihkan oleh ulama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab, sebenarnya pada kitab Ikhtiarat, yakni hukum-hukum fikih yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, ya, Ibn Taimiyah mengatakan wala yustahabbu akhdhu sya'rihi ba'da dhabhil udhiyah, tidak disunnahkan memotong rambutnya setelah penyembelian korbannya. Dan wahuwa ihdar riwayataini an Ahmad, dan itu salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Jadi tidak bisa disamakan hukumnya dengan orang yang tahallul. Nah, dari ihramnya ini beda, ya. Tidak sembarang, ya, perkara, tidak sembarang perkara dikias. Nah. Ini yang diwajibkan oleh Ibnu Taimiyah sebenarnya telah kita dengar. Nah, kita selesai dari pembahasan ini. Berikutnya adalah masalah ta'yin al-udhiyah, yakni memastikan hewan kurban itu sebagai kurban dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Di sana ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ketika seseorang telah berniat dia membeli hewan kurban itu dengan niat untuk berkurban, maka sejak itu kurban itu, hewan itu sudah terpastikan sebagai kurban. Kalau sudah terpastikan jadi sebagai kurban, jadi sebelum lanjut, apa maksud ta'yin ini tadi? Ta'yin itu pemastian bahwa ini jadi hewan kurban. Kalau sudah mu'ayyan, sudah terpastikan jadi hewan kurban, sudah bukan miliknya, bukan milik pribadi. Itu sudah berstatus, ya, keluar dari kepemilikan pribadinya, sudah seperti waqaf. Sudah seperti waqaf. Dalam arti tidak boleh dia rujuk, merubah niat, oh tidak jadi saya mau jual. Nah, ada yang sakit keluarga ini butuh pengobatan, jual lagi untuk berobat, tidak bisa. Karena sudah dipastikan jadi kurban, sudah bukan milik pribadi. Harus dijaga terus sampai disembelih. Jadi kurban. Itu makna ta'yin di sini. Ya. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, kalau sudah diniatkan ketika membeli hewan kurban dengan niat untuk kurban, maka berarti sudah terpastikan, sudah tidak bisa dirubah setelah itu. Ibnu Taimiyah. Menurut fuqaha Hanabilah, dan itu yang didukung oleh Ibnu Utsaimin, tidak cukup dengan niat untuk pemastian, tetapi harus dengan ucapan, dilafadzkan. Ya, dengan mengatakan, ya, ini saya jadikan kurban. Adapun seseorang mengucapkan itu tapi sifatnya berita, itu juga bukan pemastian. Misalkan seseorang bawa kurban, ada yang nanya, untuk apa itu? Dia bilang, oh ini untuk kurban. berita saja, berita untuk kurban, maka itu belum dipastikan. Sampai dia memastikan, ini saya pastikan jadi kurban. Ya, saya tentukan jadi kurban. Sudah, kalau sudah dia lafadzkan, sudah jadi kurban, sudah bukan miliknya. Ya. Sudah tidak bisa dirubah setelah itu. Ini konsekuensi hukum yang terkait dengannya. Maka harus dia menjaganya dengan baik. Sampai disembelih di waktunya. Ya. Tidak boleh dia ganti. Tidak boleh dia jual kembali. Ya. Tidak boleh membatalkan niatnya, tidak bisa. Kewajibannya sekarang kan, ini sudah bukan milik pribadi, ini sudah terpastikan jadi kurban. Nah, dalil yang mendukung pendapat Hanabil yang didukung oleh Ibn Utsaimin ini bahwa terpastikan dengan ucapan tidak cukup hanya dengan niat, karena ini seperti halnya wakaf. Seperti wakaf, mewakafkan sesuatu. Kalau kita berniat mewakafkan, apakah sudah jadi wakaf? Saya punya tanah di sana. Saya ada niat mewakafkannya. Ya. Apakah sudah jadi wakaf dengan itu? Hah? Jawabannya sih tidak. Sampai seseorang menyatakan. Ya, menyatakannya dan memastikannya untuk wakaf. Begitu pula jika memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Ya, dengan niat tidak cukup. Sampai dia betul-betul melafadzkannya budak ini merdeka. Jadi kalau kita membeli suatu tanah, suatu harta dengan niat untuk diwakafkan, berarti belum wakaf itu. Seseorang membeli budak, sekarang tidak diperbudakan ya. Membeli budak dengan niat mau dimerdekakan, belum merdeka. Membeli hewan kurban dengan niat untuk kurban, belum terpastikan jadi kurban. Sampai dinyatakan oleh dia, dipastikan ini jadi kurban. Baru terpastikan. Kalau sudah terpastikan, tidak boleh dirubah, tidak boleh berubah niat, tidak boleh diganti, dan seterusnya. Ya. Dijaga dengan baik. Apabila dalam penjagaan dia, pemeliharaan dia di tengah ya, perjalanan menuju hari penyembelian, qadarullah ma syaa fa'ala. Dia sudah jaga dengan baik, diikat dengan baik, ya. Dijaga dari dingin, dari hujan, dari ini, ya. Qadarullah, tanpa ada kesalahan yang dia lakukan, tanpa ada keteledoran dalam memeliharanya, cacat misalkan, patah kakinya, ya, sakit ini, maka tetap saja diteruskan sampai disembelih, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tetap sah jadi kurban. Yang jadi masalah, kalau teledor, dibiarkan hujan-hujan, dibiarkan kena dingin, tidak dikandangi, tidak dilindungi dari dingin, kemudian sakit, tanggung jawab, harus ganti. Artinya dia terkena cacat fisik yang menghalangi untuk sah jadi kurban karena keteledoran, tidak menjaga dengan baik. Tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, menjaganya. Karena itu amanah di sisinya. Atau dia melakukan pelanggaran. Sapinya dimanfaatkan untuk mengangkut ya, sesuatu yang berat, akhirnya patah kakinya. Hah? Akhirnya patah kakinya. Tanggung jawab, karena dia melakukan sesuatu yang melanggar, yang salah. Melakukan sesuatu yang tidak boleh sehingga menyebabkan cacat fisik yang menghalangi untuk jadi kurban. Atau dia pukuli. Nah, sampai patah. Tanggung jawab. Kalau terkena cacat fisik yang menghalangi sah untuk kurban, berarti harus dia ganti. Ketika dia ganti, maka yang ini jadi miliknya. Yang ini jadi milik pribadi dia, kemudian gantinya itu yang jadi kurban. Diganti yang semisal. Dicari yang semisal. Nah, cari yang semisal. Kalau tidak dapat dan nilainya harganya lebih rendah daripada yang ini, maka dia harus mengeluarkan selisihnya disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, difahami? Pembahasan berikutnya. Yang masih bagian dari terpastikannya hewan itu sebagai kurban. Ya, ketika di antara hukum yang terkait dengan itu, karena itu sudah terpastikan jadi kurban sampai disembeli sebagai kurban, maka dia tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan penjualan dari kurban itu. Nah, tidak boleh melakukan penjualan dari kurban itu. Nah, dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan aku untuk mewakilinya mengurus ontanya. Wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha, dan agar aku ia membagikan sebagai sedekah dagingnya, kulitnya, dan apa yang ada di atas punggungnya. Ya. Wa alla u'tiya al-jazira minha syai'an. Dan agar aku tidak memberikan kepada tukang sembelih sedikit pun bagian darinya sebagai upahnya. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu nu'tihi min indina. Kami membayar penyembeli itu sebagai upah dia, ya, menyembeli, dia mengurusinya. Kami upah dari uang kami, dari harta kami, bukan dari hewan kurban ini. Nah, ini diperhatikan. Ya. Karena kalau memanggil seorang penyembeli, itu kan memang dia berhak dapat upah, digunakan keahliannya, digunakan tenaganya, diupah kan dia menyembeli. Jangan sampai sebagai ganti upahnya dari sembelian itu, sudah enggak usah dibayar. Saya ambil kepalanya, kakinya, saya ambil kulitnya. Dengan tujuan niat ini pengganti upahnya. Ya, itu termasuk dalam kategori penjualan. Nah, padahal ini sudah muayyan sebagai kurban. Nah, dia harus membayarnya dari hartanya, diambilkan uang dari pribadinya untuk dia bayar, karena dia gunakan kasnya dan tenaganya. Upahnya dibayar tersendiri. Ya, adapun kalau kemudian memberikan kulitnya kepada dia atau memberikan juga sebagian dagingnya sebagai sedekah, karena dia orang fakir miskin biasanya. Penyembeli seperti itu kan miskin, ya. Dia juga berhak dapat bagian dari hewan kurban sebagai sedekah. Atau mungkin diberi sebagai hadiah. Ya. Karena punya kedekatan. Ya. Mendekatkan hubungan. Tidak mengapa. Yang penting bukan sebagai pengganti upah. Ya. Yang bermakna penjualan. Sebagaimana pada hadis Ali yang telah kita dengar tadi. Nah, kemudian adapun memanfaatkan, dia memanfaatkan misalkan kulitnya, dia pemilik kurban ini memanfaatkan kulitnya, ya, dia ambil kulitnya kemudian dia manfaatkan misalkan untuk jadi satu alat, ya, jadi timba atau jadi kantong air. Nah, maka itu boleh. Nah, boleh bagi dia. Boleh melakukan hal itu. Sebagaimana halnya dibolehkan bagi dia mengambil manfaat dari kurbannya dengan memakan dagingnya. Begitu pula boleh bagi dia memanfaatkan ya kulitnya misalnya untuk dia buat jadi peralatan untuk dia manfaatkan. Nah, kalau misalkan dia mengambil kulitnya, dia bersihkan ya, kemudian dia jadikan suatu peralatan timba atau kantong air misalnya, kemudian atau semisalnya, kemudian ada orang yang ingin meminjamnya, ya boleh dia pinjamkan. Kalau ada orang yang ingin menyewanya, hah? Ada orang yang ingin menyewanya, boleh? Ini disewa dalam arti dibayar. Tidak boleh. Karena itu sama dengan menjual. Nah, sama dengan menjual. Nah. Jadi, tidak boleh melakukan penjualan. Sini ana bacakan keterangan An-Nawawi agar lebih lengkap. Ya. Kata An-Nawawi, qala Asy-Syafi'i wal ashab, kata Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Asy-Syafi'iyah, sahabatnya, yajuzu an yantafi'a bi jildil udhiyah bi jami'i wujuhil intifa' bi ainihi. Fayattakhidhu minhu khuffan aw na'lan aw dalwan. Ya. Dan disebutkan beberapa peralatan. Walahu ayyirahu, walaysa lahu ayyujirahu. Ya, kata Syafi'i dan Fuqaha Syafi'i, ya sahabat Syafi'i, boleh mengambil manfaat dari kulit kurban itu dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan. Ya, dia jadikan misalkan sebagai khuf, sepatu khuf, atau dijadikan sebagai sandal, atau dijadikan sebagai timba dan alat yang lain, ya terserah. Walau ayu'ira, boleh bagi dia meminjamkan orang lain yang butuh, dan dia tidak boleh menyewakannya dan dibayar, tidak boleh. Kenapa? Karena menyewakan, mengontrakkan itu termasuk ya dalam kategori semakna dengan jual beli. Nah, berikutnya kata Nawawi. Kata Nawawi dalam Al-Majmu', madhhabuna annahu la yajuzu bay'u jildil udhiyati wala ghairihi min ajza'iha. Madhhab kami, madhhab Syafi'i, tidak boleh menjual kulit kurban. Tidak boleh menjual kulit kurban dan tidak boleh menjual bagian tubuh lainnya. La bima yantafi'u bihi fil baiti wala bi ghairihi, tidak boleh menjualnya dan dibayar dengan sesuatu yang dia manfaatkan di rumahnya ataupun dengan bayaran yang lain. Wa bihi qala Atha wa An-Nakhai wa Malik wa Ahmad wa Ishaq. Itu pendapat Atha, An-Nakhai, Malik, Ahmad dan Ishaq. Hakadha hakahu anhum Ibnu al-Munzir, demikianlah yang dihikayatkan oleh Ibnu al-Munzir dari mereka. Thumma haka, kemudian Ibnu al-Munzir menghikayatkan, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, wa Ahmad wa Ishaq, dari Ahmad dan Ishaq. Ada tiga yang berfatwa, yaitu Ibnu Umar dari kan sahabat, Ahmad dan Ishaq berfatwa, dinukil Ibnu al-Munzir bahwa Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq berfatwa, annahu la ba'sa ayyabi al-jilda wa yatasaddaqu bi thamanihi, boleh, tidak mengapa menjual kulitnya, tetapi bayarannya dia sedekahkan ke fakir miskin. Ini biasa kami sampaikan kalau ada yang bertanya, ada yang kebingungan, ini bagaimana nih kulitnya, tidak ada yang mau, hah? Tidak ada yang mau dan tidak ada yang mengurusi, jadi rusak sayang. Apa yang dilakukan? Ya. Nah, kalau mau mengamalkan fatwa Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq, dijual tapi bayarannya disedekahkan ke fakir miskin. Nah, jangan bayarannya diambil dimanfaatkan oleh dia, yang tidak boleh. Tetap dikembalikan ke fakir miskin. Nah, ya mungkin keterangan Nawawi yang kami nukil cukup mewakili. Nah, yang penting masalah yang difahami. Ada waktu. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tata cara penyembelihan dan syarat-syarat sahnya penyembelihan. Ya, ini termasuk pembahasan yang penting. Karena waktu, dan kita merencanakan sebentar akhir nanti setelah duhur saya istirahat untuk tanya jawab, sehingga untuk pembahasan-pembahasan setelahnya sudah tidak memungkinkan untuk sangat detail seperti yang sebelum-sebelumnya, sehingga ada hal-hal yang sifatnya cukup disingkat. Nah, ketahuilah bahwa penyembelian itu ada dua cara. Ada yang dikenal dengan istilah an-nahr, dan ada yang dikenal dengan istilah az-zabh. Ada yang dikenal dengan istilah an-nahr, dan ada yang dikenal dengan istilah az-zabh. Istilah an-nahr, ingat firman Allah SWT, fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah dengan cara nahr. Nah, dan di situ kalau pada ayat ini yang masuk juga secara makna zabah. Tetapi yang ana maksud bahwa kata, contoh penggunaan kata nahr pada ayat ini wanhar. Nah, kalau penggunaan kata dzabh dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Surat Al-Baqarah. Ini terkait dengan kisahnya Bani Israel. Ya. Kaumnya Nabi Musa, kaum Yahud. Ya, ketika ada pembunuhan. Ya, ada salah satu korban dari salah satu kabilah yang dibunuh, kemudian tidak ada yang mau mengaku, terdolimi dia, tidak ada yang mau mengaku. Kemudian Allah SWT pada akhirnya memerintahkan mereka untuk menyembeli seekor sapi betina, baqarah. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembeli baqarah. Di sini lafadznya zabah. Ya, baqarah sapi betina. Tujuan disembeli sapi betina itu pun ba'da lutaya wal lati istilahnya. Setelah mereka pertanyaan ini, pertanyaan itu, pertanyaan ini, karena memang mereka banyak sekali menyelisihi, ya, tabiatnya Yahud. Ya, ingin mengelak dari perintah itu sampai akhirnya disembeli juga. Setelah disembeli, mereka diperintahkan untuk mengambil salah satu bagian dari tubuh sapi betina itu, dipukulkan kepada mayat, kemudian hidup lagi, dan dia kemudian mengabarkan bahwa fulan yang membunuh saya, sehingga tetap ketahuan siapa pembunuhnya. Itu kisah tentang penyembelian baqarah dalam surat Al-Baqarah. Asy-syahid, Allah SWT ya, pada firman-Nya ini mengatakan antadzbahu baqarah, jadi baqarah dzabah. Jadi ada nahar, ada zabah. Ya. Dan pada hadis Anas. Ya, pada hadis Anas, riwayat Al-Bukhari, Anas meriwayatkan wa nahara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam biadihi sab'a budun qiyaman. Nabi SAW menyembelih 7 ekor unta dengan cara unta itu berdiri, tidak dibaringkan, dengan sistem penyembelihannya nahar. Wa dhahha bil madinati kabsayn amlahain aqranain. Dan Nabi SAW menyembelih di Madinah 2 kabsh, 2 domba besar yang berwarna putih, ada campur warna hitam, yang bertanduk lengkap, ya, dengan sistem zabah. Pada hadis Anas dan pada hadis Aisyah yang kita lewati, di situ dirincikan caranya, yaitu zabah, ya. Nah, ini gambaran tentang cara penyembelihan pada hadis-hadis, pada Al-Quran dan hadis, ada nahar, ada zabah. Apa bedanya? Nah, singkatnya kesimpulannya begini. Nahar itu, ini asalnya yang disunnahkan pada cara penyembelihan unta itu nahar. Untanya berdiri, diikat kaki depannya yang kiri. Satu, yang kiri, kaki depan, kaki kiri yang depan diikat. Jadi unta itu berdiri dengan 3 kaki. Kaki depan yang kanan, kemudian 2 tangannya di belakang. Ya, unta itu kakinya di depan, ya. Tangannya di belakang. Baik. Kemudian orang yang akan menyembelih bawa pisau dari arah depan. Kemudian diambil di sini. Nah, pangkal kepala yang berbatasan dengan dada. Di sini ditusuk, kemudian diseret menyembelihnya. Ini nah. Kenapa? Karena unta itu lehernya panjang. Kalau disembelih di sini, lama matinya. Karena jauh, ya, darah yang di jantung, di jantung itu mengalirnya jauh ke atas. Makanya di sini. Supaya cepat habis, cepat mati. Itu hikmahnya. Adapun sapi, jadi unta tadi kalau sudah dinahar, dia akan jatuh. Ya, jatuh ke mana? Ke kanan apa ke kiri? Hah? Ke kiri. Fa idza wajabat junubuha, dalam Al-Qur'an. Jika sudah jatuh lambungnya. Itu karena disembeli berdiri, jadi jatuh menyamping, lambungnya jatuh ke tanah. Nah, adapun sapi, domba, kambing, maka disembelih. Caranya dibaringkan. Nah, dibaringkan di atas lambung kiri. Ya, yang menyembelihkan dengan tangan kanan biasanya, ya. Adapun kalau dia kidal, ya dibalik tentunya. Nah, berarti di atas lambung kanannya. Tapi biasanya kan keumuman orang dengan tangan kirinya menyembelih. Kemudian diinjak bagian lehernya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, dia menginjak dombanya dengan lehernya dengan kakinya. Nah, kemudian kepalanya dipegang, kemudian didongakkan begini, diangkat, kemudian disembelih di bagian ujung leher yang berbatasan dengan kepala di sini. Makanya didongakkan gitu kelihatan di sini. Kalau nahar tadi kan di sini berbatasan dengan dada, di pangkal. Ini di ujung berbatasan dengan kepala, di sini disembelih. Ini zabah. Menyembelih jangan di sini, ya, jangan di sini. Ya, di sini. Kalau dibalik boleh. Ya, tapi ini tadi tata cara yang afdol pada penyembelihan. Nah, kalau sapi, domba, kambing kan lehernya pendek, ya. Nah, makanya sabar. Baik, difahami ini? syarat-syarat sahnya penyembelian, pertama, yang menyembeli adalah muslim, sebenarnya kalau terkait dengan penyembelian biasa bukan ibadah kurban dan yang lainnya, ya, ahlul kitab Yahudi atau Nasrani dihalalkan sembeliannya jika memenuhi syarat-syarat seperti halnya persyaratan menyembeli seorang muslim. Tapi kalau dalam hal penyembelian ibadah yang sifat kurban yang lainnya, sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau diwakili oleh ahlul kitab. Nah, jadi muslim, kemudian dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Ya. Supaya ibadahnya sah. Dan supaya sembelihnya sah karena sudah bisa berniat. Karena harus disertai niat menyembelih. Kalau belum mumayyiz, belum bisa berniat. Nah. Oleh karena itu harus orang berakal. Jadi kalau orang gila menyembelih, nah, jadi bangkai. Nah, mumayyiz muslim, nah, mumayyiz, tayyib, berakal. Kemudian membaca bismillah. Membaca bismillah. Kalau lupa baca bismillah atau jahil, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang roji itu syarat, sehingga ya, sehingga jadi bangkai kalau lupa baca basmalah, meskipun karena lupa. Makanya hati-hati yang sampai lupa. Nah, tidak mengapa bagi orang yang ada di sekelilingnya mengingatkan. Nah, ingat. Allah bismillah. Yang lupa baca bismillah. Nah, khawatir lupa. Tayyib. Kemudian inharuddam, mengalirkan darahnya. Mengalirkan darahnya bagaikan nahar, bagaikan sungai. Bagaimana itu bisa terrealisasi? Itu terrealisasi menurut pendapat yang rajih dan yang dirujuk kepada Al-Faymin. Dua pembuluh besar di lehernya, urat besar, pembuluh besar di lehernya bersambung langsung dengan kolbunya, yaitu dengan jantungnya, kolb, jantung, itu dipotong. Itu harus terpotong. Tidak harus putus. Tidak harus putus, yang penting terpotong sehingga terbuka pembuluh darah besar itu sehingga darah yang ada di kalb, di jantung, mengalir keluar dengan deras sehingga mengalir bagaikan air sungai. Itu inharuddam. Ma'an haruddamah. Alat yang mengalirkan darah. Wadzukir ismullah, dan dibacakan nama Allah. Ya, fakuluh. Maka makanlah. Jadi yang penting dua wadj. Dua pembuluh besar itu harus terpotong. Dan tidak harus putus. Yang penting terpotong, terbuka sehingga mengalir keluar darahnya. Lebih sempurna lagi kalau al-mari dan al-hulqum, saluran makanan dan saluran nafasnya juga terpotong. Tenggorokan dan kerongkongannya juga terpotong. Jadi di sini itu ada empat. Di leher itu ada empat. Dua pembuluh darah yang besar, itu yang bersambung dengan jantung. Ini yang harus ya terpotong. Sehingga darah mengalir dengan deras, ya, untuk menghabiskan darah dalam tubuh hewan itu. Ya, kemudian ada tenggorokan dan ada kerongkongan, ada saluran nafas dan ada saluran maka makanan. Jika ini tidak terpotong tidak mengapa, tetap sah. Tapi jika mau lebih sempurna ini juga terpotong. Ini yang rajih insyaallah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan empat-empatnya harus. Nah, tetapi kembali kepada hadis, hadisnya mengatakan ma'an harod damah, sesuatu yang mengalirkan darah, alat yang mengalirkan darah hewan sembelian mengalir bagaikan sungai, itu terrealisasi dengan dua pembuluh darah itu yang terpotong karena itu yang bersambung dengan jantung sehingga darahnya akan muncrat dengan deras. Ya, darah itulah kalau tidak disembeli binatang itu, tidak dialirkan darahnya seperti itu, maka dia menjadi bangkai. Bangkai itu najis. Apa yang menyebabkan bangkai itu najis? Yang menyebabkan bangkai itu najis adalah darah yang tersengat, yang terbendung dalam tubuhnya. Itu yang menjadikannya dia najis. Oleh karena itu, yang disembeli, keluar darah itu. Ya, keluar darah itu. Dihabiskan. Apa yang tersisa di dalam, dimaafkan. Nah, sedangkan yang tertumpah di luar, nah, najis. Damun masfuh. Dan alat yang digunakan harus alat yang ada tajamnya yang dipakai. Naam. Asalkan bukan gigi dan bukan kuku. Malam yakun sinan, kata Rasulullah SAW. Selama bukan gigi au zufron atau kuku. Nah, barangkali ada orang yang berada di tengah hutan. Nah, dapat di sana ada gigi yang tajam, gigi yang dia pakai. Nah, tidak sah berdasarkan hadis tadi. Atau pakai kukunya. Orang Habasyah, kukunya dipanjangkan, jadi alat penyembeli. Kalau menyembeli pakai kuku. Jadi kalau ada orang yang panjang kukunya, berarti tasyabbu dengan Habasyah. Haram. Tasyabbu dengan orang kafir. Nah. Juga tasyabbu dengan binatang. Panjang kuku. Panjang. Nah. Baik. Ini tadi alat-alat terkait dengan alat menyembeli. Ini syarat-syaratnya. Nah. Ketika terkait dengan zikir, nah, ketika menyembelih hewan kurban, sebagaimana pada hadis Anas, ya, Nabi mengatakan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nabi SAW mengatakan Bismillah. Ini syarat, ya. Wallahu akbar, kata Nabi SAW. Setelah baca Bismillah, Nabi mengatakan Wallahu akbar. Ini hukumnya hanya sunnah. Nah, jadi lengkapnya Bismillah, Wallahu akbar. Wallahu akbar ini hanya sunnah yang syarat Bismillah. Kemudian juga disunnahkan jika mampu mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ya Allah terimalah dariku dan keluargaku. Tetapi jangan sampai salah. Kalau wakil, jangan sampai mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, jadi dia yang punya, bukan. Nah, jadi katakan Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti fulan, sebut namanya dia. Nah, Allahumma taqabbal min Zaid wa ali baitihi. Nah, yang repot itu kalau berserikat 7 ekor. Nah, ini cuma sunnah, ya, mustahab. Nanti kalau khawatir salah jadi ini, malah itu yang dipikirkan, malah bismillahnya lupa. Nah, itu bukan penentu sah. Nah, Allah SWT sudah maha tahu, ya, untuk siapa kurban ini. Nah, ini tadi hanya sunnah seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun tambahan hadza minka walaka, ya Allah, ini rezeki darimu dan ini kami persembahkan untukmu kurban. Sebagian ulama mengatakan ini juga disunnahkan, tapi Al-Imam Malik mengingkari dan mengatakan bid'ah tambahan itu. Ini perselisihkan. Yang jelas hadis yang warid mengenai tambahan hadam minka walaka, hadisnya dhaif. Wallahu alam, cukupkan saja dengan itu tadi, Allahumma taqabbal ya minni wa min ahli baiti, dengan tata caranya tadi yang sudah diingatkan dan sampai salah. Kemudian terkait dengan alat, semakin tajam semakin bagus, semakin utama. Ya, karena Nabi SAW merintahkan, "Idza dzabhtum, idza qataltum fa ahsinul kitla wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha." Nah. "Falyuhidd ahadukum syafratahu walyurih dzabihatahu." Jika kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Jika kalian, ini bukan perintah membunuh ya. Misalkan kalau mengkisos, nah, oleh dilakukan oleh pemerintah, ya. Jika kalian menyembeli, sembelilah dengan cara yang baik. Atau kalau kita misalnya membunuh tikus, ya, atau membunuh cecak yang diperintahkan untuk dibunuh, ya, bunuh dengan cara yang baik. Jangan sengaja disiksa, di ini dipermainkan. Nah, baik. Jika kalian menyembeli, sembelilah dengan cara yang baik. Hendaknya seseorang dari kalian mengasah dulu pisaunya setajam mungkin, dan hendaknya dia menyenangkan, ya, sembelihannya. Diasah setajam mungkin, kemudian menyenangkan sembelihannya, ya, usahakan tersembeli secepat mungkin. Jadi ketika menyembeli, gunakan tenaga sekuat mungkin. Gunakan tenaga sekuat mungkin ketika menekan ke bawah dan menariknya, sehingga cepat selesai. Jangan sampai berkali-kali. Kasihan ya sembeliannya. Apalagi kalau itunya tidak tajam ya, kasihan, sakitan. Ya, semakin cepat semakin ya, semakin afdal. Ya. Dan cukup terpenuhi syarat tadi. Jangan kalau kedua pembuluhnya, pembuluh darahnya sudah terpotong, sempurnanya tenggorokan dan kerongkongan juga sudah terpotong, berhenti. Jangan diteruskan sampai lepas kepalanya. Nah, pada asalnya menyembeli itu menyakitkan, menyakiti binatang. Tetapi itu satu-satunya jalan untuk menjadikan halal dimakan, sehingga ditempuh. Oleh karena itu, ya, disyariatkan, ya, menempuh cara-cara yang sebaik mungkin, ya, yang menyenangkan hewan itu, tidak semakin menyakitinya. Sehingga tidak boleh melebihi yang disyariatkan. Sudah memenuhi syarat, sudah terpotong dua pembuluh darahnya, sudah muncrat darahnya, kerongkongan, tenggorokan, saluran nafas, saluran makanan sudah terpotong. Sudah, jangan ditambah terus sampai melebihi itu. Ya, sudah melebihi yang dituntunkan syariat. Ya. Dan ketika hewan itu kurban itu akan disembelih, jangan diperlihatkan pisaunya. Nah, sebagian orang kambingnya ada dombanya, sapinya di situ diasah. Kasihan. Nah, di sini ada hadis. Ada hadis yang dikeluarkan oleh ditakut-takuti, ada bahasanya begitu, zalim, boleh mendzalimi hewan, nah, ditakut-takuti ini, nah, riwayat Al-Hakim dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim menurut syarat Al-Bukhari dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, juga disetujui oleh Al-Albani dan muridnya yaitu Al-Wadi'i Mukbir rahimahumullah. Jadi hadis ini sahih. Kata Ibnu Abbas meriwayatkan, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin wa huwa يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها." Rasul alaihi wasallam pernah melewati seorang pria, dia sudah menginjak hewannya akan disembelih, kambing, dalam sementara dia mengasah, jadi sudah dibaringkan mau disembelih, di situ dia asah di depannya, kambingnya melirik, ya, melihat dia mengasah, melihat pisaunya diasah, ketakutan, ya, mendelik matanya, kan itu takut. Punya perasaan enggak hewan itu? Hah? akal? Tidak akal yang tidak, kalau perasaan punya. Nah, mengerti sakit kan begitu? Ya, takut mengerti. Naam. Apa kata Nabi SAW? Faqala afala qabla hadza? Tidakkah kamu melakukan sebelum ini? Kenapa tidak dari tadi kamu asah? Ya, kenapa begitu caranya? Aturidu antumitaha mautatain? Kamu ingin membunuhnya dua kali? Kata Nabi SAW kepada orang itu, kamu ingin membunuhnya dua kali? Sekarang sudah mati dia. Melihat kamu mengasah di situ sudah. Sudah kamu bunuh di situ sudah. Ketakutan dia sudah. Setelah itu kamu sembelih lagi. Dua kali kamu bunuh. Kata Nabi SAW mengingkari orang itu. Nah. Jadi ini hal-hal yang penting diperhatikan. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya yaitu yang afdol bagi orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Pahalanya lebih besar ketimbang dia wakilkan. Oleh karena itu di sini kami tadi memberikan pelajaran tentang tata cara dan sifat penyembelihan. Ya, barangkali setelah ini ada yang ingin beramal, sudah mengerti ilmunya. Nah, yang bisa melakukannya sendiri itu afdal. Sebagaimana ditunjukkan oleh amalan Nabi SAW, beliau sendiri yang menyembelih. Beliau sendiri yang menyembelih hadiyunya, beliau sendiri yang menyembelih kurbannya. Ya. Kalau dia memang tidak mahir menyembelih, khawatir keliru, ya, gugup, terus khawatir salah ini misalkan, ya, kemudian dia ingin mewakilkan kepada yang memenuhi syarat untuk menyembelih, ya, yang memang lebih ahli, dan dia hadiri penyembelihan itu, dia lihat. Nah, dia hadiri, dia saksikan. Nah, jadi yang terpenting itu sebenarnya penyembelihannya, disembelih sendiri. Adapun mengurusi setelah disembelih itu tidak harus orang yang punya kurban. Yang penting dia yang menyembelihnya. Nah, adapun mengurusinya nanti cari orang yang bisa membantu. Nah, tadi ada satu hal yang tersisa terkait dengan adab-adab penyembelihan. Anda teringat sekarang yaitu ketika menyembelih dengan menghadapkan ke arah kiblat. Menghadapkan ke arah kiblat. Ada asar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menyembelih, ya, hadi Ibnu Umar menyusun hewan-hewan hadi yang akan disembelihnya berbaris dengan cara berdiri dihadapkan ke arah kiblat. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, kata Imam An-Nawawi, menyembelih dengan menghadapkan ke kiblat, hada mustahab, ini disunnahkan mustahab fi kulli dhabihatin, pada setiap sembelihan. Menghadapkan ke kiblat. Wahwa fil udhiyah wal hadi ashad istihbaban, dan menghadapkan ke kiblat pada penyembelian hewan kurban dan hadi lebih disukai lagi, ya, tingkat mustahabnya. Nah, karena istiqbal mustahabun fil kurbat, dikarenakan menghadap ke kiblat itu disukai, ya, disunnahkan pada amal-amal ibadah. Nah, dan bagaimana caranya kalau kita menyembeli sapi atau menyembeli kambing, ya? Di sana ada beberapa pendapat dinukil dalam Al-Majmu'. Tetapi barangkali yang terbaik, wallahu a'lam, hewan itu dibaringkan, ya, kakinya menghadap ke kiblat, wajahnya menghadap ke kiblat, dan orang yang menyembeli juga ikut menghadap ke kiblat. Ya, jika ingin melihat tata cara yang lainnya, selain ini, pendapat-pendapat yang lain yang anda ingat, disebutkan beberapa pendapat oleh Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Nah, adapun tata cara yang disebutkan ini tadi, dibaringkan, ya, wajah hewan itu menghadap ke kiblat, kaki menghadap ke kiblat, dan yang menyembelih juga ikut menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam. Pembahasan terakhir, yaitu setelah disembelih, ya, setelah disembelih, disunnahkan bagi pemilik kurban itu bersama keluarganya ikut makan, mengambil bagian dari sembelihan itu, dan sebagiannya disedekahkan. Dan sebagian ulama berpendapat tidak mengapa sebagiannya dihadiahkan. Lengkapnya pembahasannya mengenai hukum pemilik kurban itu bersama keluarganya ikut makan dari hewan kurbannya. Ini diperselisihkan oleh ulama antara pendapat yang mengatakan itu hanya sunnah dan pendapat yang mengatakan bahwa pemilik kurban itu wajib. Nah, jadi kita mencukupkan dengan pemilik kurbannya. Jadi pemilik kurban itu yang berkurban, ya, dia ikut memakan dari hewan kurbannya, dari daging kurbannya. Apakah hukumnya hanya disunnahkan atau bahkan diwajibkan? Artinya kalau dia tidak ikut makan dari daging kurbannya, dia berdosa? Ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi kalau ada orang berkurban kemudian dia tidak ikut makan dari hewan kurbannya, dia berdosa berdasarkan pendapat itu. Ya, pendapat ini berdalil ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih hari 100 ekor unta, hadi tatawur. Kalian sudah dengar tadi penjelasan tentang hadi, ya? Sudah ada gambaran tadi tentang persembahan hadi yang dilakukan di mana? Tempatnya di tanah haram di Makkah. Nah, untuk fakir masakin di sana. Nabi SAW ketika itu pernah menyembelih hadi yang sifatnya mustahab 100 ekor unta. Nah, disembelih sendiri oleh Nabi Alaihissalam, ya, berapa ekor? Ada yang ingat umurnya Nabi Alaihissalam berapa umurnya? Berapa umurnya Nabi Alaihissalam? 63 tahun, iya, 63 yang disembelih sendiri oleh beliau, dan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau lupa berapa ekor yang disembelih oleh Nabi ketika itu, ingat umurnya. Nah, disembeli 63 ekor, sisanya disembeli oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk dari setiap ekor, dari 100 ekor itu, dari setiap ekornya minta diambilkan untuk dimakan oleh Nabi. Bayangkan 100 ekor, Nabi SAW membebani diri untuk makan dari setiap ekor ada yang dimakan sebagian. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan wajib, sampai-sampai Nabi membebani diri untuk dari setiap ekor dari 100, banyak kan itu. Nah, Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Ini tadi hadi dan udhiyah semakna ya. Nah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, hanya sunnah. Ya. Wallahu a'lam, masalah ini butuh mungkin dibahas lebih lanjut. Ya, ana cuma teringat dengan hadis Aisyah tadi. Nabi SAW mengirim hadi ke Makkah dan beliau bermukim di Madinah. Dikirim lewat siapa? Abu Bakar. Lahiriah hadis yang tampak di situ Nabi tidak ikut memakannya. Nah, tidak ikut memakannya. Apakah ini bisa jadi dalil? Butuh dilihat keterangan ulama. Ya, ana tidak berani berdalil sendiri. Yang jelas jumhur ulama mengatakan sunnah saja, tidak sampai wajib. Yang jelas kata Ibn Uthaymin, wa ala kulli halin la yanbaghi lil insan ay yada al akla min udhiyatihi. Ya, bagaimanapun juga, ya, apakah wajib atau sunnah, yang jelas tidak sepantasnya seorang pemilik kurban, ya, meninggalkan makan dari hewan, dari daging kurbannya. Jadi usahakan makan meskipun sedikit, minimal menjalankan sunnah, mencontoh Nabi SAW, apalagi bagi mereka yang mengatakan wajib. Nah, sebagiannya disedekahkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Hendaknya kalian, di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, juga perintah kepada orang yang berkurban. Hendaknya kalian makan darinya dan hendaknya kalian memberi makan sedekah kepada orang yang fakir miskin. Fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar, maka hendaknya kalian makan darinya dan hendaknya kalian memberi makan darinya, bersedekah untuk fakir miskin, baik yang meminta bagian maupun yang tidak. Karena orang miskin itu ada dua. Ada yang dia berani minta bagian, ya. Ada juga yang malu. Dia diam-diam saja. Jadi perhatikan fakir miskin itu, usahakan disenangkan meskipun dia diam-diam, ya, karena dia memang malu untuk minta bagian, tetap diberi. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa yang lebih utama memperbanyak sedekah dari hewan kurban itu. Semakin banyak disedekahkan semakin afdal. Berdalil dengan hadis tadi yang kita lewati terkait dengan hewan haji Nabi SAW, dari 100 ekor itu hanya sebagian kecil yang diambil oleh Nabi, mayoritasnya disedekahkan. Tetapi ya, ulama menerangkan bahwa apabila seseorang mengambil bagian yang banyak dari hewan kurbannya, boleh. Ya, boleh. Yang penting ada yang disedekahkan. Yang penting ada yang disedekahkan. Andaikan diambil banyak, kemudian sedikit yang disedekahkan ke fakir miskin, tetapi sah sebagai daging, ya, yang dimakan, maka itu sudah sah. Nah, maka itu sudah sah. Cuma sepotong misalkan, ya, sepotong daging dia berikan. Yang lainnya diambil semua bersama keluarganya banyak, sah. Halal baginya. Tetapi afdol banyak-banyak bersedekah. Yang jelas jangan sampai, ya, keluarga, pada keluarganya besar, ya, mereka bersedih, ya, tidak ikut makan. Ya, ini termasuk seperti kata Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, ini masuk dalam bab an-nafaqah bil ma'ruf. Seorang kepala rumah tangga menyembelih kurban masuk dalam bab menafkahi keluarganya dengan cara yang ma'ruf, ikut membuat mereka senang, ikut makan daging kurban di hari-hari orang-orang bergembira dengan hewan kurbannya. Ambil yang cukup buat keluarganya, sebagiannya di disedekahkan, semakin banyak disedekahkan semakin utama. Ya. Baik. Pertanyaan, bagaimana dengan hadiah yang kita dengar di ayat dan dari amalan Nabi SAW adalah makan, pemilik kurban bersama keluarganya makan dan lainnya disedekahkan. Bolehkah dihadiahkan? Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Sedekah itu disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau hadiah diberikan ke orang yang kaya. Tapi dia teman misalkan. Teman kerja, teman sekantor. Ya. Atau tetangga. Dia kaya, cuma dia tidak berkorban misalkan. Ya. Bolehkah diberikan? Kalau kita mau bersedekah tidak pas, karena dia bukan fakir miskin. Yang disedekah itu fakir miskin. Dia orang kaya. Jadi atas nama apa? Dengan niat apa? Hadiah. Sebagian ulama mengatakan, ya, dibolehkan beri hadiah. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mendukung itu. Sudah termasuk menjadi kebiasaan kaum muslimin saling memberi hadiah dan mereka senang, semakin tumbuh rasa kedekatan, rasa cinta satu sama lainnya ketika diberi hadiah dengan hewan daging kurban. Ya, di hari-hari yang memang orang-orang bergembira dengan daging kurban. Ya. Kemudian terkait dengan larangan penjualan, coba antum yang jawab. Kalau kita misalkan dapat sedekah atau kalau kita fakir miskin atau kita dapat hadiah kalau kita mampu, diberi sedekah atau diberi hadiah hewan kurban, ya, apakah kita diharuskan memakannya? Kalau misalkan kita tidak memakannya tetapi kita, saya butuh uang nih, lumayan kalau saya jual, bisa bayar utang. Hah? Misalnya kalau ada yang sakit butuh pengobatan, si butuh, dijual aja uangnya untuk berobat. Boleh? Tadi kita dengar tidak boleh melakukan penjualan daging kurban. Hah? Itu pemiliknya, betul. Masya Allah, antum sudah jadi fuqaha. Nah, terserah mau dimakan, mau dihibahkan, mau disedekahkan lagi atau mau dijual. Karena itu sudah jadi miliknya. Barakallahu fikum, dengan ini kita akhiri dan kita bersiap-siap untuk sholat insyaallah nanti yang setelahnya adalah khusus tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan.